Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Ka'ab man arada man sapane wong ngarepaken man asyrafal akhirah ing mulya akhirat fayuksir becik ngakehaken man at-tafakkura ing tafakkur. Wakilah dan ucapakan li umid darda ma ikma utawi opo kanakan ono pomo oneku abdola amali abid darda luwih utama utamni amali abid darda. Kolak ngucap sopo umid darda atafakur iku tafakur. Wazali kutai mengkunu abdolu li'annahu krono sa'teni tafakur iku yasilu bisotu meko sopowong bihi kelawan tafakur ila ma'arifati hako ikil asya marinuru nyatani perkono watabayana dati jelas sopo al-haku minal batil apa al-haku barakat minal batil sopo barang batal. Wana fiulan perkara manfaat minat dori songkokan berbahaya. Wayat toli ulan ningali adubi kelawan tafakur aidon halimaneh. Ala kofaya afatin nopo singatasi samar-samari bahayani nafsu. Wamaka yudal aduilan rekodayani musuh. Wa gururut tagururat dunya wa gururit dunya lan buju aning dunya wa yatarrafu ngerti sopatu bi kata fakur wujuhal kiali ing piro-piro jalaning rekodoyo fita harusi ing dalem merso anha songko apa dinafsi wa toharo tilani ceni mina songko apa. Qala al-Hasan al-Bishri radhiyallahu anhu mir'atun iku koco kaya koco turi meruhaken mir'at ing sira husnaka ing bagus sira mingko pihi kasangka elek sira aidon bayat toli ningali wong aidon biaklawan fikrah ala azamatillah ingatasi keagungani Allah wa jalalatihi lan tegesi wa jalil keagungani Allah. Iza tafakkaro nalikani mikir sopo wong sopo abadu fi ayatin dalam ayat-ayat Allah wa masnu'ati lan piro-piro makhluki Allah. Wa yattali ulani ngali sopo abdu dia kelawan fikrah aidan ala-ala ingat asih pira-pira nikmati Allah al-jaliyati kan ageng kang jelas wal-kopiyati kan samar fatas tafidu mengkopiso ngalah faedah apa fikroh fatas tafidu mengkopiso ngalah faedah fikroh bizali kelawan uzlah akwalan saniyatan ing pira-pira tingkah kang luhur. Ya zulu kang piso ilang dia kelawan uzlah dia kan fikro apa marodu kolbi penyakit hati wong. Wayastaki mulan anteng sopo wong bisa babi aklas rob uza ala to'at yurob bingat to'at pengirani wong. Sopo aes yang kepingin mulyon di akhirat kongkon ngekeh-ngekeh no tafakur mikir mikir marang makhluki Gusti sampai umud darda ibu darda ditakoni nang siji ning wong nyai nopo sih amali abu darda sing luwih utama jawab nang ibune yaiku tafakur. Sebab tafakur itu bisa nyambung marang nyatani perkara. Bisa ngawarwi nang kenyataan sing sak nyata-nyatane. Bisa merwi antara hak lan batal, manfaat lan bahaya. Ku tafakur. Contoh saiki wong kate rumah tangga nek dak dipikir grotokan, akhirnya gak karu-karu mas. Tapi nek dipikir at-ta'anni minar rahman, angen-angen sangka Allah, insya Allah jadinya ya apa aja yang terpikir ya, sekolah, ngaji, sinau, yang terpikir itu hasil kurang memuaskan. Tapi nek mikir le, insya Allah ya, wong ahli pakar itu istimewa. Wingi wis tak jelasno. Kaya Pak Habibie, mantan presiden Habibie, dia bisa menciptakan helikopter karena dari pemikirannya. Sama dengan kalian ngaji, kalau dibaca tak diresapi apa sih isine iki sih. Tidak bisa dirasakno. Sekarang ngaji nahwu umpamanya ya. Apa sih gunanya ngaji nahwu lo? Setelah dirasakan, membuat contoh 1, 2, 3. Oh, jadi gunanya ngaji nahwu itu adalah bisa membaca huruf Arab yang tidak berharokat. Kalau diresapi, kalau sepintas, apa sih gunanya nahwu? Tidak digunakan akhirat. Iya. Nang akhirat juga dikir nang pengeran. Tapi kalau diresapi, untuk membuka ilmu akhirat ya lewat nahwu. Setelah bisa ilmu nahwu, bisa mendalami Al-Quran. Diresapi semuanya, dirasakan. Wong turu enggak dirasakne ya ndak enak oleh. Cok mikir turu ya apa turu sing enak iku. Jarene Janaka ambek Semar ditakoni, Raden, tilem niku bantalan napa sing sae? Bantalan ngantuk. Nek wis ngantuk aja bantalan kasur. Aja turu ning pupune arek wedok bojone. Turun di waktu itu nek emat nih, kirsan. Turun itu kudu ngantuk sih. Apalah we wong mangan luwe. Anak wis luwe, wah jok mana sate le. Sambal korek itu enak. Jadi Semar nang Janaka dulu ya. Terus mana op sing di wong wedok sing ayu iku sing cocok nang wong lanang. Ama si elek kaya tonggelundung umpamane. Salah ireng kaya kodik ndek pisan. Tapi nang wong lanang masyaallah rapi. Ngumbano sampai ngedusi sing lanang sampai yo dikumbano sembarang aneh ya. Iku wedok sing ayu. Sak bali wong lanang sing ganteng apa kaya arep tak wujati gitu tuh. Waduh. Sing cocok nang kene wong wedok. Ya Allah. Ibaratnya duwe bojo le. Nyuwun sewu ya, Dek. Yo ireng mlakune rada seyek titik. Tapi nang wong lanang ora ati, iku lho wong ayu le. Akon rabi. Maaf, kaya dene sinetron sinetron saiki sing ayu-ayu gili-gili kawake sing setu. Tapi nang kon masuk bano katokku mas adango nyambelo dewe aruan gak dibujule nek ngene dene mas turu melungkeres aruan sin kuwi gak sak balik wong lanang ngono kuwi aja golek sing kok Janaka kon ana ana rek lanang ndek kene besok ndek ireng bunder nak kono kon pokoke sing sayang nang kowe dikusuki dimak-mak sembarangane. Iku sing paling wong sing lanang ganteng. Yo ki, asih ya. Halo. Monggo tafakur santri, nek bengi tafakur cok turu ae. Cok turu ae. Ya, pernah enggak tidur 6 bulan setengah tahun. Tidur 1 jam. Siang 1 jam. Alhamdulillah semuanya dicukupin sama pangeran ya. Terus lagi mikir tuh seperti cermin tuh. Kocok ya. Cermin. Bisa bisa mengetahui kejelekan kita dan kebaikan kita. Tafakur. Mikir iyo aku. Sekarang ada santri disangsi namanya. Mari disangsi wes yo wes, tapi mari disangsi kok mikir. Oh iya, kalau begitu saya disangsi oleh pengurus, bahkan digepuk oleh kiai karena syahid. Lah mikir. Kecobaan yang dablek, mari disangsi, oh iya, saya ada yang dablek jenis itu. Tak tahu terpikir, mau mikir, mangan tuh dipikir lagi, riri timplok gitu. Dengan tafakur kita tahu samar-samarnya nafsu kita. Oh, nafsu adalah musuh yang malakah, yang melekat pada diri kita masing-masing. Maka dari itu, para santri harus sering-sering ya mencari jalan bagaimana saya bisa nangis ngaji. Yang masih sekolah bagaimana matematika itu ketok di meripat alfiah nemplek di ati itu caranya tidak mikir kultu ngucap insun wal uzlah utawi uzlah alati uzlah zakaroha kang nutur ing lati sopo al mu'alib iku tabo berdeman nyimpan uzlah wujud al khalwati ing wujudnya nyepi wahya utawi khalat iku ahadul arkanil arba'i arba'ati salajini rukun papat alati hiakan utai papat iku asasul muridin pendasini wong sing karep namarang Gusti Allah ya wayal zamulan tetep anda songko salatah songko wabai upaya zamulan tetep anda songko khalat minas salah satil pakiyati opo songko teluk kangkari opo asumtu meneng idlah yata ata krono ora gampang min aksarinas opo illa bil kolwati wal uzlah kelakuan uzlah fain ado falaman mempulakan wong ilai hamaring apa mau ilai hamaring kolwat sapa al muridun arruknaini ing rukun loro al baqiyani wauma al ju' was saharu waqad hasolat men hasil sapa wong ala kuliyati dawa ing atase saben-saben ngobati ati wal tahakolan bisa nusuli sapa wong bi zumratil aulia kelawan golongane for wali wal budala lan wali atta Qala Sahal Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu ijtama al khairu kumpul apa kebagusan kulluhu sekabehane khair fi hadzal arba'ih. Fi salin ing dalam ikilah papat pekerti. Wa bihalan kan arba' sorol abdal. Dadi sapa bari batal iku abdalan. Al ikhmas ngotong ikhmasul butun siji. Ikhmasul butun ngotong no weteng. Wasumtilan meneng wal khalwati nyepi wasarilan melek bengi waqala syair wa jama'a fi nazmi. Nah kesimpulannya uzlah yang dikendaki yang dijelaskan oleh mu'alif tadi adalah menyimpan asli daripada nyepi ya khalwat. Nah, termasuk khalwat ini dari Mung Ali Toreko ada mengatakan khalwat begitu ya. Ini salah satu rukun untuk mencapai ke sana. Nyepi. Rukun pertama nyepi sih. Lalu kalau memang orang itu ingin betul-betul mendekat kepada Allah, nomor dua, harus diam, meneng, terus melek, lan luwe. Nih, empat. Kowe nek kemen pinter, papat pelakonono. Pinter sih. Aja nggayuh nang derajat kewalian. Wali ndak kena ditempuh tapi le. Walaupun melek sembarang luwe tapi ndak kena ditempuh apa jadi pangeran itu. Fabila wali lu minhum munah terang gak ada aturan ini. Jadi siji kudu ngeluwe wetengi. Loro kudu meneng. Nomor telu kudu dewe nyepi. Nomor papat kudu melek. Lakoni papat ini. Oh, sing sekolah karep matematika sak menit mari sisa ke soal. Mulai dicoret-coret tok kali ini. Alfiah itu dia orang dino apa leh saya diwala-wali tol itu. Papa takkan ini melek, enggak. Mari tu ke rumah perayaan tu jagoan tu kutuan sing dibakas susu kadang-kadang. Arek lanang dibakas betul bodohan. Kadang-kadang mantu kau masih dibahas, bau nak mana? Dongeng cerita, apa guna ni? Es menang, pondok menang, melek nih bengi. Aku mabungi tempat sehat, ya pangeran kayak sehat aku memilih. Gak turu ya turu diluk le ya. Mampir kau jam 10, jam 12, tangan menang tafakur. Betafakur kata mati aku paling yang mana ikut tafakur yai. Nek kon ana tafakur nek kapan bojo ayu wis ilang kan siji maneh kan. Tafakur ya ya Allah tua. Terus jam 4, setengah 4 tangi delok Mas Farid ngadeg di gunung. Di pengen ngurung lampu iki tok lampu urip. Kan ngurung lampu mah. Tak kabeh turu. Terus cah kasar ketok ku ngadeg nek ke mana ku mah. Ini pada gerak di tempat di gunung. Kalau mu'alif rahimahullah ya man yarumu manazilal abadani min wairi kostin min hulil a'mal ya man hu wong yarumu kang nejoso peman manazilal abdal ing kedudukan wali badal min wairi kostin ora kelawan tanpa sengaja min usung peman lil a'mali maring pirang-pirang amal. Jadi tujuan untuk mencapai derajat yang tinggi jangan disengaja, enggak itu loh, tapi orang ngelakoni maca Quran, iya. Ya, liwat cedak nang Gusti Allah siji zikir, loro maca Quran, nomor 10 selawat. Nomor 4, ya ambil dia nang melek bareng. La tatma'an ojo kepingin temen sirabi ing dalem manazil. Falasta orano siromi ahliya sempo ahli manazil. Jadi tak boleh orang itu kepingin jadi wali, tak boleh. Tak boleh. Ya. Karena sudah dipilih nama Allah. Cuma ada coro nih ini. Ilam tuzakin laman orang desek siro ing abedal alat akwali ngatasir biro-biro tingkah. Dekati ulama-ulama. Pada masih kecil yai sering mendekat pada kiai. Kiai Meduranan, kiai Zaman Huri, kiai Jori Tengkina, kiai banyak kiai pada waktu kecil kiai, lancing kiai untuk silaturahmi. Jadi mendekat, tidak bisa kuliah. Walaupun usaha sendiri mati-matian duitan. Karena sudah dipilih yang Allah. Ono ayat lali ya lebih. Baitul wilayati utawi umay kualian kusimat. Kosamat gedum arkanahu ing ruku-rukuni betul soko sadatuna. Piro-piro sayyid kita fi ing dalam bet minal abdal songko piro-piro walibat. ma baina sumten iku antarane meneng wakti zalin lan uzlah daimin kang langgeng wal ju'ilan luwi wat sahari lan melek annasi kang bersih mali ma utawi polikadu insun kena. Jadi disimpulkan oleh para wali untuk menggait derajat kewalian 4, meneng, menjauh masyarakat, lapar dan melek. Tapi tidak boleh disengaja, tidak boleh tujuannya ingin jadi wali. Betul asal mas. Seperti kalian kan sama, saya sekolah nanti supaya jadi bupati, kamu mungkin kan? Wis sekolah wis sing pinter kuwi ilmu kabeh ya. Ya kalau kita tuju kok kabeh dipilih nang pengen kok sak menike iki apa mesti bisa dadi kiai kabeh apa mesti bisa dadi bupati kabeh apa mesti dadi gubernur kabeh kan ndak mesti pengiran sing milih. Ini nek masalah kedudukan derajat di dunia iku kena diusahakan SMA, kuliah, sarjana, S1. Tapi kalau derajat akhirat, Allah sendiri pilih dong. Buka nomor 20. Bisa mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Mata roka minal jahli. Orang ninggal sempo kebuduan sok sayan ing swiji-wiji. Man sopo wong aroda kangarepaken man ayu hati sayan tong ngomongin sopo man fil wakti ing dalem waktu. Wairoma ing liani barang azarahu kang ngetoaken ing masuk Allah fi ing dalem waktu iza aku manalikani nempatakan sopa Allah al-abda fi khalin ing dalem tingkah minal akhwali songko piro-piro tingkah alati akhwala buddalaya zumuakan orang nyacat ing akhwal apa syarhu fayal tazim pecik netepi sopwatu kusnal adab ing totoker ing bagus ing totokromo fihtiari abako ing dalam idar tetepi abdu alaya ing atasi akhwal waridohulan ridani abdu biya akhwal wal yuroke pecik nginjen-nginjen sopwatu Allah fi muro ati adabiha ing dalam ngerekso toto kramane akhwal wal yuafik becik nepati sopa abdu muradallah fi zalik ing dalam akhwal hatta yakuna hingga ono sopa wa Allah alladzi yang kulukan ngele sopa Allah bu ing abdu anda songko akhwal. Ini ganti bab ya. Uang itu sebagian akeh ndak kanti. Ya. Ndak kanti. Kate ngale, kate ngale, kate ngale. Jadi, kalau kita diberi kedudukan oleh Allah, ya. Diberi pekerjaan oleh Allah. Contoh masalah pekerjaan saja dulu. Contoh diberi pekerjaan dagang oleh Allah. Karena sering rugi, dia itu menghendaki pindah. Ya. Sikap menghendaki pindah ini adalah termasuk bodoh yang murakab. Kebodohan. Tekuni dulu totokromo kepada Allah, jangan sampai nerjang syarat. Kadang-kadang orang itu sudah punya anak satu dua bingung. Anakku nek gede besok tak biayai opo. Opo ke nyekolah noan. Ini sebagian besar masyarakat. Nah, dengan dasar inilah kalian tenang apa yang kalian tepi. Kalau kalian tidak tenang ingin ganti apa ya? Ganti profesi umpamanya. Ini termasuk orang yang bodoh. Bodoh. Kalau diberi apa itu kedudukan oleh Allah tani atau tersapi dulu. Terus minta petunjuk kepada Allah. Baru nanti Allah akan memberikan. Saya sering berikan saran kepada orang. Sampai kok bingung sih anaknya luruh kok sih. Bahkan wali santri ada. Yai yuk kulo nyuwun kuliah. Napa kulo damel wong kulo nggih becak meracak. Masyaallah le. Iya. Anake loro ku sarjana kabeh. Nemu dalan ke wong tuwa. Iya, ndak kira ndak nemu dalan. Pasti nemu dalan. Nek pengen anak ditakdir dadi sarjana duwe ilmu akeh, dikake dalan namanya. Jadi ndak usah gelisah. Kaya kue barang gelisah kadang-kadang. Santri saja terus terangnya. Ustaz Khalis itu tempoh hari mau tidak mau kuliah kan rencana. Dia mengapa sekarang kuliah? Hasim apa itu? Suwe sembaran bapakmu dan makmu. Oh no rezeki ini tuh. Tidak usah gelisah ya. Kalau diberi pekerjaan itu halal tenang. Nah, baru nanti Allah kan, oh iya yuk. Anakku kuliah. Hasan kuliah. Pangeran ke, oh so entah bayar rezeki ini. Biasa yang kayak bakso 1 kilo, 10 kilo namanya. Lalu, ikut cara ini. Kusti Allah sendiri. Kau ya ini anak itu kan. Ya, kape pendidikan kape. Ya ini tidak diapa-apa, kuti pengeran. Sawah tidak tuwe. Ya. Itu terakhir, mantu kape, tak belum sapi kape. Ya. Ya, tak ada benar kalau betul kape, yang ada betul yang ada selanang. Ya. Tapi tenang kan, uang tenang ku habis deh. Ojo, kekuburu-buru. Nah, lagi, anu ya. Apa itu? Bagi santri, iltizam tetap husnal adab pada Allah. Gusti, gitu caranya ya. Nanti Allah akan memindah orang itu, pindah pekerjaannya atau apa. Ya. Begitulah ya seterusnya. Terus ini, qala Abu Utsman radhiyallahu anhu limaring ingsun. Li iku kase ingsun mundu arba'ina sanah mu utawi ngon keren. Mongso 40 apane sanatan. Maha komani orang nampakakan insun sopo Allah Ta'ala fitalin ing dalam tingkah. Fakaritu benci insun ing fakaritu nuli benci insun ing Allah. Lu apa sih pengeran begitu? Walana kolanilan orang ngelih sopo Allah ing insun ilagori maring lianikal fasakotu nuli benci insun ing Allah. Wakot takot tamat tembus di si apa hikayatun mu'alif rahimah ma'asyaihi Abil Abbas al-Mursi hina azaman nalikani nejosopo syekh alat tahjarut ingatasi makom tajrid wa ketaro kalan tinggal sopo syekh alaihma minal istighol so ketungkul bil ilmi zahir kelawan ilmu zahir. Wa ma ajaba orang jabu ing mu'alib bibana sapa syekh wa hadza utawi iki iku minnata ikil ilmi sangka buah ilmu billah wa ma'rifati rububiyati lan ngawruhi sifat kepengerane Allah fa insa kata lamun bendu sapa syekh tilka wa tasyawafa lan bronto sapa syekh ilal intikal anda sangka kalbi nafsihi kawan awa'i syekh wa aroda lang ngarepakan sopa syekh ayu hadisa yang tau ngomong nganyari syekh ma'wairoma ing liani barang Azaro kang ngetoaken ing maso palo fakot abbaqot balago. Temen-temen kosya goya tal jali ing katok-katoke budo. Pirobi kelawan pengerani. Syekh wa asa alam gawi olo se al adaba fi hadrati maulah ing dalem ngersani pengerani. Syekh. Nah ini. Miturut Utsman, dia diam selama 40 tahun. Menggauli ilmu yang dimilikinya, ilmu zahir katakannya. 40 tahun. Dia bosan. Dia maju Allah. Aku kok tak dilelehin orang ini. Sedangkan tujuannya, dia ingin menjadi orang tajrid. Makom kewalian. Dan pada waktu itu Abu Utsman makomnya makom-makom biasa, kiai biasa. Akhirnya di sini dijawab oleh gurunya, kowe ku yo apa sih? Buah ilmu ku ndek bisu di sini. Tetep kono di sini. Bisu Allah ku ngelih diri nang kowe. Bakal pilih nang makommu, makom diri, makom singkono. Sama dengan kita orang-orang awam ya. Kita bekerja begini, sudah ditenangi guru. Moro, kalau sudah tidak tenang orang itu di sini dikatakan, royatal jel, katok-katoki budu-budu. Maka dari itu bagi santri, gak usah malah nih, kalau bagi santri kadang-kadang ngalah-ngalih, hubul intikal min alamatil konyol. Ya, mari mondok kono itu alamat kono, sing tenang. Ya. Ini tidak saya terangkan secara soalnya di sini istilahnya mu'alif memberikan anu, memberikan contoh dengan ilmu di sini ya. Wa ma ajabau bisyek wa hadza tidak dituruti. Saya sendiri dulu ya sama jong ya. Manyen arek lancingku ya ngono iku wis kadang bingung, kadang ndak, kadang iku, kadang ndak. Sing biasa narek lancingku biasa diskusi persumpekan biasa itu kan. Dikutaan sumpek, mikiri iko, mikiri iko, padahal harus dipikir. Wa utawi iki ayu haditha. Nek. Iku mimu arodoti hukmil waktu songkon tentang hukum waktu. Alati waktu tu sirukan ala isyara ilaihi maring ladu sopa sufiya. Wawa indahum bawa te waktu indahum min a'gomi dunubil khosok. Nah ini. Indahum wawa te waktu itu wawa utai tahadus ini ya. Indahum munggu khosok sufi min a'gomi dunubil khosok songkok gudil-gudil dusani wong alim. Kau yai katakan ya, kau bingung. Berarti itu sana li. Ya. Omong mau yai jika imam kemising kau enak itu salah kau bingung kata Rono. Iku termasuk orang sedikit itu sana. Termasuk dikata goya tajali kata itu. Wah diterima apa anak ini? Jadi mulai ni. Panjang manusia itu dihantui oleh ketakutan umum. Menawa manusia itu tidak dihantui, tidak dihalang-halangi makhluk. Kabeh manusia itu makrifat. Laulayaku musyayatin ala kulubi bani Adam laro'au malaku disamat. Umpomo andai kata setan tidak ngerubung adini anak Adam, manusia anak Adam itu merunang kerajaan langit. Kerajaan langit sing indah iki saking dirubung setan. Kita dihantui. Andai kata tidak dihantui, cuma cepat ya. Dihantui ketakutan, yo opo aku ngene, macam-macam. Kadang-kadang dihantui masalah ekonomi ngene lan sak liyane. Terus fal wajib alal abdi lagi. Fal wajib utawi kang wajib alal abdi ngatasi kawula al istislam pasrah masrahkan li hukmillah maring hukum Allah fi zalika waqti wa istislam iku adabul ubudiyah adabe kehambaan wa muktadul ilmi lan ketatrapan ilmu billah wa hadza uta istislam iku ahadu ma'ani lafdil waktu sakine maknane lafat waktu fistilahim ing dalam istilah sufi qala imam abu qasim al-qushairi radhiyallahu anhu wa qad turiduna teman ngarepaken sapa sufiah fil waqti maing barang yusadimu kang melawan apa mau ing sufiah min tasrifil haqqi sangka oleh ngelakan Allah lahum maring sufiah duna maliani barang yaktaruna kang milih sufiah li ampusihim walai waya kuluna ngucap sufiah fulan utai fulan bihukmil waqti ay annau fulan iku mustaslimun pasrah fulan lima maring barang yap tukang jelas apa mah wa minal ghaibi iku setengah sanging barang ghaib min ikhtiarin songko ikhtiar keliru lima maring barang yap tukang jelas apa mah minal ghaibi min ikhtiarin songko ikhtiar wa hadza utaki istislam bima ing dalem barang laisa ora non lillah alaihim ing atase sufiah bi ing dalemo apa amrun awik bidaun utona tapi bihaqi syar'in kelawan haqi syara izi tasmi krono tai niak niakan lima maring barang umirtakan diperintah sirobi kelawan ma wa ikhalat al amrilan ngalihakan perkara fi ing dalema alat takdir ing atase takdiri Allah wa tarkal mubalati lan tinggal peduli bima kelawan barang yak surukan hasil mamingka minat taksir songko sembrono iku kurucun metu anitin songko akomo wallahu alam.